Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dimudahkan untuk berziarah, mengunjungi ma'had ini yang semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan keberkahan di dalamnya. Adalah kebahagiaan ketika kita dipertemukan di dalam sebuah majelis, yang di majelis itu kita berharap untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang telah Allah janjikan diliputi rahmatnya, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam: majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, atau kama qala ar-rasulu alaihi salatu wassalam. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jal. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari Alkitab wa sunnah di antara mereka. Kecuali akan turun kepada mereka mada? As-sakinah, ketenangan. Diliputi rahmat Allah, dikerumuni malaikat-malaikat Allah, dan disebut-sebut oleh Allah Azza wa Jal di sisinya. Dan ini diantara fadl, diantara keutamaan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada majelis-majelis zikir dan orang-orang yang berkumpul di dalamnya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, nashkuruhu ala hadhihi ni'am. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat ini Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Tema pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang sangat kita butuhkan, saya dan antum semuanya, yaitu pembahasan tentang istiqamah di saat fitnah. Al-istiqamah indal fitan. Dan kita awali majelis kita ini dengan sebuah hadis yang insyaallah taala hadis ini masyhur, ma'ruf ladaikum. Antum sering mendengar, bahkan ini terhafalkan oleh antum semuanya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrulllah wa hum kadzalik." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Wa hadhihi minal bisyarah," termasuk bisyarah, kabar gembira dari Allah Jalla wa Ala. Beliau mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati." Akan senantiasa ada, ya, di tengah umatku ini ta'ifah, suatu kelompok. Yang ta'ifah itu zahirin 'alal haq. Selalu menang, menampakkan kebenaran. Ya, ditolong oleh Allah mansurah. Ya, dalam sebagian riwayat. Kenapa senantiasa tampak di atas kebenaran, ditolong oleh Allah? Karena berjalan di atas mana? Al-haq, al-kitab, was-sunnah. Zahirin alal haq. Tampak. Berpegang dengan al-haq. Dimenangkan. Dengan al-haq yang dia pegang. Dan ini akan terus ada. Terus dijaga. Walaupun ada orang-orang yang berusaha untuk menyelisihinya. Walaupun banyak manusia yang tidak menyukainya, bahkan melakukan makar untuk menjatuhkan hadhihi ta'ifah al-mansurah, untuk menjatuhkan kelompok yang mansurah ini. La yadurruhum, tidak membahayakan mereka. Tidak membahayakan hadhihi ta'ifah siapapun yang menyelisihinya, yang berusaha menjatuhkannya. Dan ini akan terus ada ila yaumil qiyamah, sampai mendekati hari kiamat. Sampai Allah Azza wa Jalla mengutus dan mengirim arih, angin yang lembut, yang dengan angin itu akan wafatlah seluruh orang-orang yang beriman. Meskipun dalam hatinya ada seberat darrah, tidaklah ada orang yang memiliki iman walaupun seberat darrah kecuali mati dengan adanya angin tersebut. Fala yabqa 'alal ardh illa syirarul khalq. Sehingga tidak tersisa di muka bumi ini kecuali syirarul khalq. Manusia yang jelek, tidak lagi disebut Allah, Allah, atas mereka lah ditegakkan hari kiamat. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, fihi fawaid katsirah wa 'azimah. Hadis ini memiliki faedah yang sangat banyak. Di antaranya tadi, bisyarah, kabar gembira. Akan dijaganya agama ini. Agamanya akan terus dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Karena termasuk khususiyah, keistimewaan syariat Islam, syariat Rasul alaihi salatu wassalam, syariat ini adalah syariat yang baqiyah, yang kekal. Sebagai penutup syariat beliau, sebagai penutup para nabi, dan syariat beliau adalah syariat yang terakhir, maka dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, baqiyah. Allah sendiri yang menjaga. Al-kitab wa sunnah, yang menjaga adalah siapa? Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah Allah Azza wa Jalla yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Maka Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya menjaga Al-Qur'anul Karim. Dan termasuk yang dijaga oleh Allah adalah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, karena hadis-hadis itu adalah mufassirun lil Qur'an. Dijaganya Al-Qur'an yakni dijaganya pula mada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga terpisahlah mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama dari hadis. Bisyarah, kabar gembira. Kemudian yang kedua juga dorongan. Dari hadis ini ada has, al-has, dorongan bagi setiap manusia, terkhusus seorang muslim, untuk berusaha menjadi hadhihi ta'ifah. Untuk menjadi ta'ifah ini. Bagaimana agar kita menjadi termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jal ta'ifah al-mansurah. Kelompok yang tertolong. Apa faedahnya Nabi memberikan kabar gembira ini? Bukan hanya sekedar kabar gembira, tapi mengandung anjuran, dorongan. Wa fihi amr. Ada perintah untuk kita berusaha menjadi ha'ula'i ta'ifah. Dan itu butuh doa, butuh perjuangan, menempuh sebab. Wabillahi taufiq. Kemudian juga yang ketiga di antara faedahnya, faedah dari hadis ini, dari hadis ini ada isyarah, bahkan barangkali nas yang menunjukkan bahwasanya ta'ifah al-mansurah akan mendapatkan ujian. Iya atau tidak? Ada ujian. Ada orang-orang yang yukhalifuhum, yang menyelisihinya. Ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan. Ada orang-orang yang berusaha untuk menjelekkan nama baiknya. Ada orang-orang yang berusaha untuk menimpakan bahkan kesusahan. Si bila mana perlu gangguan-gangguan fisik. Al-qatl, pembunuhan atau pengusiran ila akhirih. Dan jangan disangka itu tidak menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu yang asing. Likulli muslim, bagi setiap muslim, terlebih seorang sunni salafi, ketika melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, imam ta'ifah al-mansurah, mendapatkan ujian fitan sejak beliau alaihi salatu wassalam diutus ila antufiya sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau wafat. Rawa ibnu Abi Syaibata rahimahullah fil musannaf, diriwayatkan oleh ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf, ketika Nabi alaihi salatu wassalam berjalan di pasar menyeru manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam. Wa fi khalfihi, di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, seorang yang membawa batu-batu melempari Nabi alaihi salatu wassalam seraya mengatakan dusta. Dusta orang ini. Kadzab. Jangan ikuti dia. Jangan percaya orang ini. Tidak lain yang belakang adalah Abu Lahab paman beliau alaihi salatu wasallam sendiri. Min aqrabin nas ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih berat? Atau adakah yang lebih berat dari apa yang menimpa Nabi alaihi salatu wasallam? Wallahi tidak ada. Tidak ada gangguan, tidak ada ujian, tidak ada upaya-upaya yang jelek dari musuh-musuh agama ini melebihi upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Orang-orang bertanya, siapa ini yang di depan, siapa yang di belakang? Terkhusus orang-orang yang tidak mengenal. Adapun ahlu Makkah ngerti. Tapi orang-orang yang tidak mengenal bertanya, siapa ini? Yang di depan adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang di belakang adalah ammuhu, pamannya Abu Lahab. Kalau orang sepintas melihat seperti itu, pamannya saja tidak percaya, pamannya saja mendustakan, apalagi saya orang yang apa, yang jauh. Cukup persaksian pamannya sebagai bukti kedustaan. Ini salah satu contoh awal dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam memanggil orang-orang Arab, orang-orang Quraisy di Safa ketika itu. Ya bani fulan, wa ya bani fulan, kumpul semuanya. Kisah yang ma'ruf. Ya, ternyata Nabi alaihi salatu wassalam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Mengajak mereka untuk takut dengan adab Allah. Kalau mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Abu Lahab ketika itu mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini kamu kumpulkan kami di sini? Turunlah firman Allah Azza wa Jal, tabbat yada Abi Lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh celaka Abu Lahab. Dipastikan Abu Lahab min ahli nar, sayasla naron dzata lahab, wa mra'atuhu, juga istrinya, hammalatal hatab. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini misal. Tetapi apakah gangguan-gangguan itu yadurruhu alaihi salatu wassalam, membahayakan beliau alaihi salatu wassalam, yadurru da'watahu, membahayakan dakwahnya beliau, yadurrul islam, membahayakan islam, yadurru tauhid, apakah membahayakan, yadurru al-haq? Jawabannya semua bisa menjawab tidak. Wal'aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Sampai wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, wa dinuhu mansurun wa syariatuhu baqiyah, syariat beliau terus dilanjutkan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajmain. Di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di masa Umar, di masa Utsman, fitnah, ujian ada seperti dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis tadi yang sedang kita baca, la tazalu ta'ifatun min ummati la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Orang-orang yang menyelisihinya, orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan al-haq, ternyata upaya-upaya mereka tidak ada faedahnya. Tidak membahayakan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Itu hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati. Dan barangkali termasuk perkara yang tepat untuk kita ingatkan juga, minal fitan, termasuk fitnah, adalah fitnatud dajjal. Yang dari kisah fitnah Dajjal ini kita juga bisa mengambil faedah bahwasanya Thaifah al-Mansurah akan terus dijaga oleh Allah dan agama Islam ini terjaga. Di antara yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan dikisahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah kisatu rajulin, kisah seorang laki-laki, termasuk yang terbaiknya laki-laki di zaman itu, syab, seorang pemuda, termasuk sahabat, termasuk pemuda yang paling soleh ketika itu. Allah takdirkan ketemu dengan Dajjal. Dajjal memerintahkan dia untuk beriman kepadanya. Dajjal bersama dengan pengikutnya yang sudah beriman kepada Dajjal, bahkan sampai kepada pengakuan dia adalah Allah. Awal kali Dajjal keluar, dia mengatakan dia adalah Nabi. Berkembang sampai kemudian mengatakan dia adalah Allah. Dan mendatangkan bukti-buktinya, bisa menghidupkan. Memerintahkan langit untuk mengeluarkan air, turun hujan. Memerintahkan bumi untuk mengeluarkan isinya, buah-buahannya keluar. Fitnah azimah, fitnah yang sangat besar. Ada seorang Arabi, seorang Badui. Diminta untuk beriman kepada Dajjal. Dajjal mengatakan, seandainya aku datangkan, aku hidupkan bapak dan ibumu yang sudah mati, apakah engkau akan beriman kepadaku? Maka Badui tadi mengatakan, iya, saya akan beriman. Tiba-tiba datang syaitanan, dua syaitan yang menjelma, menyerupai bapak dan ibu orang ini. Tidak menghidupkan, tapi syaitan. Ya, namanya ahlul batil, ya, satu dengan yang lainnya saling membantu. Syayatin al-ins wal jin, setan-setan manusia, setan-setan jin kumpul. Berimanlah Badui ini, tetapi tidak dengan pemuda yang dikisahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Diperintahkan untuk beriman, dia mengatakan tidak. Karena orang-orang yang beriman mengerti dia adalah Dajjal. Dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, maktubun baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya, kafirun, kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min katib wa ghairu katib. Semua mukmin bisa membacanya. Katib, dia bisa menulis, atau ghairu katib, orang yang buta aksara sekalipun, selama dia mukmin, yaqra', bisa membaca tulisan tadi. Ma baina ainaihi, yang ada di antara dua matanya, kafirun. Dan tanda-tanda kedustaannya tampak. Mengaku sebagai Allah, rupanya sangat jelek, a'war, buta sebelah. Yang satu buta, yang satu apa? Cacat, a'war. Dan Nabi mengatakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala laisa bi'a'war. Yani lahiriahnya menunjukkan kedustaannya. Kullu mu'min, setiap mu'min mengerti. At-ta'ifah al-mansurah, diselamatkan oleh Allah azza wa jal. Sampai dalam fitnah itu, pemudanya dibunuh oleh Dajjal. Dibelah menjadi dua. Bahkan dikatakan Dajjal berjalan di antara belahan orang tadi. Dan ini tentunya menjadikan fitnah bagi para pengikutnya yang memang sudah kafir, beriman kepada Dajjal. Kemudian Dajjal memerintahkan dia untuk bangun, kembali lagi seperti sedia kala, hidup, dan Allah yang menghidupkan, bukan Dajjal. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam melumatkan 4 ekor burung, bukan Ibrahim alaihi salatu wasallam yang menghidupkan, tetapi siapa? Allah jalla wa ala. Tidak ada yang mengatakan Nabi Ibrahim yang menghidupkan. Sebagaimana tidak ada yang mengatakan Nabi Isa yang menghidupkan orang-orang yang mati. Tidak. Seorang muwahhid, seorang mukmin tidak akan tertipu dengan itu. Karena dia memiliki akidah yang sahihah. Sudah mati, hidup lagi. Tahu pemuda ini Allah yang menghidupkan. Sebagaimana dia juga tahu Allah yang mematikan. Maka ketika kemudian Dajjal mengatakan dia untuk beriman, tidak mau beriman. Bahkan pemuda ini mengatakan, saya semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada kita. Berarti kabar Rasul sampai kepada siapa? Pemuda ini. Langsung dari Rasul atau melalui riwayat? Melalui riwayat. Ini dalil bahwa syariat Islam sampai di akhir zaman, dan syariat itu terjaga oleh Allah Azza wa Jalla, dijaga oleh Allah. Dan senantiasa At-Taifah Al-Mansurah ya, ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah yang ketiga, ikhwati fillah rahimanu rahimakumullah, dari hadis di atas. Yani mesti ya akan ada ujian, mesti akan ada fitnah yang menimpa kaum muslimin, akan menimpa ahli sunnati wal jamaah At-Taifah Al-Mansurah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya akan tanya, mana talib yang kecil? Yang kecil saja nanti. Sudah besar semua. Ah, ini dia. Nah, Mas. Semoga bisa menjawab. Oke, Pak Ustaz fi tasbih. Baik. Atau tanya semuanya saja, Ivan. Pertanyaan ini sesuatu yang semuanya bisa menjawab. Siapa Ta'ifah Al-Mansurah? Taib. Semua orang bisa mengatakan saya Taif Al-Mansur. Ya atau tidak? Bahkan semua mengatakan saya golongan yang selamat. Semuanya mengatakan demikian. Tetapi itu adalah pengakuan semata. Semua orang bisa mengaku. Saya bisa mengaku, antum bisa mengaku, orang lain bisa mengaku. Saya adalah Taif Al-Mansur. Tetapi pengakuan itu adalah pengakuan yang harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Mendapatkan pertolongan dari Allah. Selalu menampakkan al-haq. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan membahayakan fitan. Kita harus mengerti siapa Ta'if al-Mansurah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan siapa mereka. Fi ahadithihi kathirah. Dalam hadis-hadis yang banyak. Di antaranya keterangan dari Nabi alaihi salatu wasallam, mereka adalah ma ana alaihi liyaum wa ashabi. Mereka yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Ini mukaddimah yang pertama yang saya sampaikan. Bismillah. Kenapa kita sebut tadi pengakuan? Agar kita senantiasa mengoreksi diri kita. Alhamdulillah Allah mudahkan kita berusaha untuk berjalan di atas sunnah. Tapi terus kita harus berusaha membuktikan dalam lisan ucapan kita, perbuatan kita. Dan inilah yang dituntut oleh Allah Azza wa Jal. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul, katakanlah wahai Nabi, in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, betul pengakuan kalian, saya mencintai Allah, saya adalah Ta'if al-Mansurah, saya adalah ahli sunnati wal jamaah. Jika memang betul pengakuan engkau, saya mencintai Allah, datangkan bukti. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yani Rasul alaihi salatu wassalam. Fi aqidatihi, dalam akidahnya. Wa fi ibadatihi, dalam ibadahnya. Wa fi akhlaqihi wa adabihi, dalam akhlaknya, adabnya. Wa fi muamalatihi, dalam muamalah-muamalahnya. Fattabi'uni, ikutilah aku. Mutlaqan, mutlak di sini semuanya, akidah, ibadah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian muqaddimah yang kedua, ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, terkait dengan fitnah. Fitnah adalah sesuatu yang tidak mungkin kita tidak menghadapi. Mesti kita akan mendapatkan ujian. Dan memang untuk itulah kita hidup. Diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Di antara hadis Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang datangnya fitan adalah hadis yang sahih, sehingga saya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oh, hadisun sahih, hadis ini sahih ala kulli hal. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, badiru bil a'mal fitanan taqita'il lailil muzlim yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu au kama qala rasul alaihi salatu wassalam. Ini muqaddimah yang kedua ikhwati fillah, penjelasan bahwasanya fitnah itu mesti akan datang, dan bukan sedikit tetapi banyak, dan tidak boleh kita bersuudzon kepada Allah. Kita harus berprasangka baik kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Jangan berburuk sangka, ya Allah, kenapa banyak fitnah seperti ini, ya Allah? Nah, kenapa engkau takdirkan fitnah-fitnah itu, ya Allah? Allah tidak ditanya. Tetapi kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat fitnah apa yang kamu lakukan? Di saat fitnah apa yang kamu upayakan? Bukan kita bertanya, ya Allah, kenapa engkau takdirkan fitnah-fitnah ini? Azimah, kasirah, bertubi-tubi. Sudah dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wa hadhihi min rahmatillah azza wajal. Dan ini termasuk rahmat Allah azza wajal, mengabarkan kepada kita tentang kasratul fitan, banyaknya fitnah, dan bagaimana sifat fitnah itu, dan bagaimana akibat dari fitnah itu. Ada di antara mereka yang kemudian terlarut dalam fitnah. Ini faedah dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya fitnah itu akan datang. Dan fitnah itu digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, fitnah yang demikian berat. Nabi mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan soleh, fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah. Yang fitnah-fitnah itu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, kaqita'il laylil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Muzlim, apalagi di awal datangnya fitnah. Banyak yang tidak tahu, la ya'rifuha illa alimun, yang mengetahui pertama kali adalah para ulama ketika masih samar, terutama ketika munculnya. Adapun ketika idza adbarat wa idza adbaratil fitnah, jika fitnah itu sudah pergi, ya'rifuha kullun nas, manusia mengetahui, oh ternyata. Tetapi ketika fitnah itu baru muncul, idza aqbalat, jika datang, tidak mengetahui kecuali alim, terlebih kibar. Maka pentingnya kita memiliki silah, memiliki hubungan dengan haula al-ulama. Kembali kepada hadis ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fitanan qatita illailil muzlim, fitnah-fitnah yang demikian banyak, seperti malam yang gelap gulita. Gelap, tidak melihat cahaya, tidak terlihat, tidak tampak. Saking beratnya fitnah tadi, sebagian manusia tenggelam dalam fitnah, terlarut, terbawa fitnah. Sampai disebutkan dalam hadis ini, yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafira. Di pagi hari dia dalam keadaan muslim, tapi di sore harinya dalam keadaan mada? Kafir. Masyaallah, assalamu ala afiyah. Di sore hari dalam keadaan muslim, wa yumsi musliman. Sore hari dalam keadaan muslim, wa yusbihu kafira. Di waktu pagi sudah dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Demikian kata Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa mereka kemudian terbawa fitnah? Yabi'u dinahu, dia jual agamanya, bi'aradin minad dunya, dengan dunia. Dan yang namanya dunia itu belum tentu harta. Bisa jadi riasah, kepemimpinan, kekuasaan, syuhrah, kemasyhuran, gengsi. Wah, sudah terlanjur. Sudah. Bukan masalah sudah terlanjur atau tidak. Di hadapan Allah Azza wa Jalla, mada naqul? Apa yang akan kita katakan? Ada memang dunia adalah betul-betul harta. Ya bi'u dinahu, menjual agamanya, bi'aradin minad dunia, dengan dunia. Wabillahi taufiq. Dan memang manusia terbagi menjadi dua. Indal fitan, ketika fitnah. Ada yang sabitun alal fitnah, kokoh di atas fitnah, diselamatkan. Di antaranya adalah Taifah Al-Mansurah. Dan ada yang terbawa dengan fitnah, seperti dalam hadis ini, yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafira. Dua keadaan yang berbeda dari dua hadis tadi. Yang pertama ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mustaqim, fahuwa sabitun. Dia kokoh di atas fitnah. Istiqamah di atas fitnah. Adapun yang kedua, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dengan dunia. Bi'aradin minad dunya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka istiqamah di atas fitnah adalah perkara yang sangat mahal. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mewujudkan itu pada diri seorang hamba illallah, kecuali Allah Jalla wa'ala. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang demikian mulia, telah dijamin al-jannah, telah dijamin memiliki derajat yang paling tinggi fil jannah, mengajarkan umatnya untuk terus minta tolong kepada Allah agar diberi sabat, kekokohan di atas sunnah, di atas qa'ah, dengan penuh harap, dengan penuh ketundukan, penghinaan diri dan penghambaan. Beliau berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hati kami, diri kami di atas agamamu. Kokohkan diri kami di atas ketaatan kepadamu. Ini hakikat yang tidak boleh kita lupa. Bahwasanya istiqamah di atas hidayah tidak mungkin kita dapatkan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh bagi kita merasa aman dari fitan. Tidak boleh merasa aman dari fitnah. adalah orang-orang yang beriman selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini menunjukkan betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah. Rabbana, dipanggil Allah Azza wa Jal sebagai Rabb al-alamin. Rabbana, wahai Rabb kami. Karena Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Rabbul alamin, Rabbana, wahai Rabb kami. Rabbul alamin, Rabb jami'an nas. La tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah engkau palingkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau berikan kami hidayah. Seorang mendapatkan hidayah tidak aman dari zaigh. Itulah hikmah kenapa kita diperintahkan untuk selalu minta hidayah dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, setiap saat. Karena barangkali ada yang bertanya, bukankah kita sudah mendapatkan hidayah? Bukankah kita sudah masuk Islam? Atau lebih khusus lagi, bukankah kita sudah menjadi seorang sunni salafi? Kita diperintahkan untuk terus ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Karena memang kita butuh hidayah setiap saat. Seorang mendapatkan hidayah mungkin terjatuh kepada zaigh, penyimpangan. Dalam doa ini kita minta kepada Allah, doanya kaum mukminin, Rabbana wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah untuk kami, anugerahkan untuk kami dari sisimu ya Allah rahmah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Baik. Istiqamah adalah perkara yang agung. Ketika terjadi fitnah, manusia menjadi dua. Di antara mereka ada yang sabit ala as-sunnah, kokoh di atas sunnah, istiqamah. Dan yang kedua, ya, terbawa dengan fitnah. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya, menjual agamanya dengan dunia. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini muqaddimah yang kedua yang kita sampaikan dalam majelis ini. Bahwasanya fitnah itu mesti akan terjadi. Maka senantiasa berhusnudzonlah kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu kecuali ada hikmah di balik itu semuanya. Ada kebaikan. Dan akan menampakkan siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang akan Allah sesatkan. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Kemudian setelah itu masuk pada muqaddimah yang ketiga. Tentang makna istiqamah. Makna istiqamah. Dan pembahasan ini juga penting ikhwati fillah. Terkait dengan sebab-sebab istiqamah biidnillah ya azza wajalla. Istiqamah adalah perkara yang sangat mahal. Dan tidak cukup seorang untuk mendapatkan hidayah saja. Tapi setelah dia mendapatkan hidayah, berusaha untuk istiqamah di atas hidayah tadi. Nah, termasuk fitnah-fitnah yang datang, kita hadapi berbagai macam fitan. Kita sebutkan mimbat selayang pandang saja dahulu. Fitnah-fitnah tadi pada zamannya Nabi alaihi salatu wasallam menimpa beliau. Kemudian di zaman sahabat, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana ada fitnah khalqil Quran. Jahmiyah ketika itu menguasai. Bahkan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal. sampai mendapatkan perlakuan yang sedemikian rupa. Disiksa, dipenjara, hampir dibunuh, dicambuk, dipukul. Sampai rusak tubuh beliau. Rahimahullah. Tetapi tetap saja beliau sabar di atas mada sunnah. Tidak pernah mau mengatakan Al-Quran makhluk. Terus fitnah itu berkembang. Terus ada. Termasuk di tengah-tengah kita. Fitnah itu datang terus silih berganti. Fitnah qutbiyah. Fitnah sururiyah. Haddadiyah. Kemudian fitnah-fitnah berikutnya. Fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ali Hasan Al-Halabi. Fali Al-Harbi. Yahya Al-Hajuri. Fitnah Al-Ma'bari. Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Termasuk di negeri kita ini. Fitnah Dzulqarnain. Talawinin. Termasuk As-Su'afiqah. Hadil fitnah Al-Akhirah. Dan ini bukan yang terakhir. Bukan kita mengatakan tahu perkara yang gaib. Fitnah Dajjal saja belum apa? Belum datang. Fitnah itu terus ada. Fitnah-fitnah ini, ikhwan. Allah Jalla wa'ala tetapkan. Dalam keadaan Allah Azza wa Jal mengetahui fitnah-fitnah ini penuh dengan hikmah. Sekali lagi ikhwati fillah, apa yang Allah tetapkan berupa apa yang Allah takdirkan ini minal fitan fihi hikmatun azimah, hikmahnya sangat besar. Menguji di antara hamba-hambanya siapa yang menempuh sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab istiqamah, dan siapa yang tidak peduli untuk menempuh sebab-sebab mada al-istiqamah. Taib. Kita akhirkan dulu tentang beberapa fitnah itu. Tetapi ikhwati fillah, perkara ketiga yang perlu kita ingatkan. Al-istiqamah adalah perkara yang sangat agung. Tidak cukup seorang mendapatkan hidayah. Tetapi dia butuh istiqamah di atas hidayah itu. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Di antara ayat yang menyebutkan tentang istiqamah adalah ayat ini. Innal ladhina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabb saya adalah Allah, saya beriman, saya mengikuti Rasul. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas iman. Tidak cukup dengan mengucapkan rabbunallah, tetapi kemudian mendapatkan istiqamah dari Allah. Innal ladhina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengucapkan rabbunallah, rabb saya adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah biiznillahi azza wajalla, dengan izin Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka mendapatkan sekian banyak keutamaan. Di antara keutamanya adalah tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat-malaikat Allah. Indal wafat, di saat kematiannya, turun malaikat-malaikat Allah. Yang dikatakan dalam hadis, sejauh mata memandang, membawa kain kafan dari surga dan seterusnya ila akhirnya. Sampai kemudian orang yang beriman ini juga mendapatkan kabar gembira. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati. Akan diberi keamanan oleh Allah. indal maut, wa inda fitnatil qabri, diberi keamanan, wa indal ba's, ketika dibangkitkan, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, diberi kabar gembira dengan sorga, jannah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan. Di dalam ayat ini, ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, dalil yang tegas menunjukkan bahwasanya nikmat istiqamah adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, seorang sahabat yang bernama Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin bertanya kepadamu, ingin mendapatkan jawaban yang saya tidak akan bertanya lagi kepada yang lain. Saya akan minta kepada engkau ya Rasulullah jawaban atas sebuah pertanyaan, ya, beri saya sesuatu yang saya tidak akan bertanya lagi kepada yang lain. Kalimat kunci yang merupakan sebab kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Maka Nabi menjawab ketika itu, qul amantu billah thumma istaqim. Subhanallah. Dua kalimat ini, tidak lebih dari itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, qul, katakanlah, amantu billah, saya beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Hadis ini juga dalil, ya, yang menunjukkan betapa agungnya istiqomah. Tidak boleh seorang merasa tenang, saya telah menjadi seorang ahli sunnah, saya telah menjadi seorang muslim, saya telah menjadi seorang talibi ilmin, atau bahkan seorang telah dikatakan sebagai syekh sekalipun. Tidak boleh merasa aman. Dan tidak cukup untuk mengucapkan aman tu billah. Coba antum perhatikan, siapa yang bertanya kepada Nabi ini? Orang biasa atau sahabat? Sahabat. Imamul muttaqin. Imamnya orang yang bertakwa. Lebih daripada seluruh manusia, yakni ba'da sahabat. Fil fadl. Itu dikatakan kepadanya oleh Nabi alaihi salatu wasalam, aman tu billah. Katakanlah saya beriman kepada Allah. Tidak cukup. Thumma istaqim. Kemudian beristiqomahlah kamu. Istiqomahlah. Sahabat. Wabillahi taufiq. Tidak ada yang merasa aman. Sahabat saja diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk beristiqomah. Adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, khalilullah, kekasih Allah, berdoa kepada Allah, wajnubni, ya Allah, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku, ya Allah, keturunanku, an na'budal asnam, dari kesyirikan, beribadah kepada asnam. Seandainya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam saja ya khauf, takut dari azzaih, dari penyimpangan, lalu bagaimana dengan kita? Agar seorang tidak heran ketika ada seorang yang sudah mencapai derajat, barangkali memiliki kedudukan seorang syekh, kemudian menyimpang. Mungkinkah menyimpang? Mungkin. Dan kita semuanya tidak merasa aman minazir, dari penyimpangan. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk menempuh sebab-sebab istiqamah. Sama fi hadal hadith, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sufyan bin Abdullah Saqafi, qul, katakanlah, amantu billah, saya beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah engkau. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya, yang maknanya kurang lebih, istiqomah itu fil qalbi wa fil lisani wa fil jawari. Istiqomah itu adalah dalam lisan, ya, hati, dan juga mata, amal perbuatan. Sebagaimana kalimat iman, ya, ketika Nabi mengatakan kul amantu billah, katakanlah saya beriman kepada Allah, apa maksudnya Nabi? Apakah cukup saya beriman? Seperti itu? Tidak. Tetapi tentunya iman yang dimaksud oleh Nabi adalah iman yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iman yang terdiri dari i'tiqad bil qalb, keyakinan dalam hati. Wal qawlu bil lisan, ucapan yang terucap dengan lisan. Wal amalu bil jawarih, dan juga amalan jawarih. Yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiat, berkurang dengan apa? Maksiat. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika Nabi mengatakan kepada Sufyan bin Abdullah Tsaqafi, "Qul amantu billah," katakanlah saya beriman kepada Allah, yakni berimanlah kamu sebagaimana apa yang Allah perintahkan dan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena iman itu bukan sekedar saya beriman. Tetapi iman terdiri dari i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Al-imanu billah, iman kepada Allah. Wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Wal qadari khairihi wa syarrih, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. I'tiqadat, dan juga terdiri dari amalan-amalan badan. As-salah, wazakah, wasiyam, walhajj, minal iman, termasuk dari apa? Iman. Termasuk amalan lisan, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala fi sahihain, di dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 sekian syu'bah, 60 sekian cabang. Dalam riwayat yang lain, ya, bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tingginya adalah qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Berarti iman terdiri dari apa? Ucapan. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Berarti termasuk bagian iman adalah amalan apa? Badan, mengambil duri. Mengambil duri saja bagian iman, apalagi ruku, sujud. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Dan malu adalah amalan mata, qalb, amalan hati. Maka fahamilah bahwasanya sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat ini, qul amantu billah, katakanlah saya beriman kepada Allah, yakni al-iman bi qaulika wa bi qalbika wa bi jawarihika. Ya, semuanya ini. Dan ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan thumma istaqim, dan istiqomahlah kamu, maka istiqomah fi kulli syai. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya, ya, istiqomah itu adalah, ya, istiqomah dalam lisan. Jaga agar lisan ini mustaqim. Istiqomah alal jada, alal haq, di atas al-haq. Hati juga demikian. Ya. Badan juga demikian. Dan untuk itulah kita hidup. Tidak lama manusia hidup. Umur umat Nabi alaihi salatu wasalam tidaklah panjang. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasalam, umur umatku tidaklah panjang. Umur umatku ma baina 60 ila 70. Antara 60 sampai 70. tahun. Wabillahi taufiq. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit dari mereka yang melewati umur 70 tahun. Tidak banyak. Tidak panjang. Taib. Sehingga kewajiban kita adalah berusaha untuk mustaqim, istiqamah, lisan-lisan kita, hati kita, dan juga badan kita. Maka tidak benar kalau ada seorang yang ya amalannya jelek, dinasehati, kamu kok seperti itu? Kemudian mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Di mana? Di hati. Biarkan saya seperti ini. Ya. Perilaku saya seperti ini, akhlak saya seperti ini, labas, tidak masalah. Ya. Terserah kamu menjelek-jelekkan akhlak saya, perbuatan saya. Yang penting akhlak atau yang penting iman itu di sini. Takwa itu di hati. Benar atau tidak? Tidak. Kamu mau pakai hijab, kamu mau pakai kerudung, jangan membuka aurat. Takwa itu kan di hati. Tidak benar yang seperti ini. Kita dituntut untuk istiqamah. Di dalam hati kita, dalam lisan kita, dalam jawarih kita. Dan hati kalau memang baik, maka akan baik pula apa? Lisan dan juga badan. Seperti disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis, inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada mudghah. Ada sekumpal anggota tubuh. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika baik itu akan baik seluruh jasad, lisan baik, amalan baik. Wa idza fasadat, jika rusak, fasadal jasadu kulluhu, akan rusak semua jasad. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ala wa hiyal qalbu, ketahuilah bagian tubuh itu adalah al-qalb, jantung kita ini, qalb, kalbu kita. Ya. Tidak bisa kita katakan yang penting di sini. Kalau di situ baik, akan baik lisannya. Kalau di situ baik, akan baik apa? Amalannya. Wabillahi taufiq. Orang-orang munafikin yang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, kita hanya bermain-main saja. Innama kunna nahud wa nal'ab. Kita hanya main-main ya Rasulullah. Ketika kita mengucapkan ma ra'aina misla qurra'ina haula arghabu butunan wa akdzabu alsunan wa ajbanu indal liqa. Orang-orang munafikin ketika perang Tabuk kumpul al-marwa, orang-orang berpenyakit. Dan biasa orang-orang berpenyakit kumpulnya juga dengan yang apa? Berpenyakit. Kumpul. Munafiqun. Di antara ucapan yang keluar ya, adalah ucapan mereka menjelekkan Nabi dan para sahabat. Dan ini termasuk dalil yang menunjukkan kejelekan hatinya. Ya, ketika lisan menjelekkan para ulama, ketika lisan menjelekkan apa namanya Rasul alaihi salatu wasallam, apalagi ketika lisan menjelekkan as-sahabah, ya, menunjukkan jeleknya hati. Ketika orang-orang munafik itu mengatakan ma ra'aina misla qurra'ina haula, belum pernah kita melihat seperti mereka itu, yakni Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Arghabu butunan, rakus makannya, banyak makannya. Nauzubillahi min dzalik. Selaan. Padahal mereka mengerti Rasul alaihi salatu wasallam lapar, terkadang mengganjal perut beliau dengan apa? Batu. Ngerti mereka itu. Banyak di antara para sahabat yang fuqara dikatakan rakus makan. Wa akdzabu alsunan. Dan paling dustanya ucapan adalah mereka itu, Rasul dan para sahabat. Dalam keadaan mereka mengerti yakinan, tidak pernah Nabi berdusta wala kalimah, walaupun satu kalimat. Wa ajbanu indal liqa, dan paling penakut dalam perang. Dalam keadaan mereka mengerti, Rasul selalu terdepan. Tidak ada rasa takut. Para sahabat juga demikian. Tidak ada yang gentar menghadapi panah dan tombak. Bahkan ketika salah seorang di antara mereka terkena tombak dari belakang tubuhnya, sampai keluar dari dadanya, sementara darah muncrat dari dadanya, apa yang dikatakan oleh para sahabat, seorang sahabat ini? Tiba-tiba dia bersumpah, fuztu wa rabbil ka'bah. Aku beruntung ya Allah. Aku beruntung demi Allah. Di saat-saat menjelang kematian. Di saat-saat darah bersimbah. Yang dia ucapkan adalah sumpah. Atas nama Allah, dia telah mendapatkan mada? keberuntungan. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Apakah orang yang seperti ini pantas dikatakan sebagai orang-orang yang penakut dalam jihad fi sabilillah? Ya. Orang-orang kafir atau orang-orang munafik ini dihukumi kafir oleh Allah Azza wa Jalla. Minta uzur kepada Nabi. Ya Rasulullah, kita hanya main-main saja. Sebagian para musafirin duduk-duduk ngobrol. Ya, seperti itu. Ya. Dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastajilu kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kul katakanlah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala ayat-ayatnya, rasulnya kamu jadikan sebagai bahan untuk sendaguro, kamu mengolok-olok, jangan kamu menyampaikan uzur, alasan-alasan karena kamu telah kafir sesudah keimanan kalian. Dari beberapa pembahasan ini, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, al-istiqamah, ya, dituntut istiqamah di dalam lisan kita, istiqamah dalam hati kita juga, dan juga istiqamah dalam perbuatan kita. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, ini tiga mukaddimah barangkali yang bisa kita sampaikan. Dan semua fitnah yang dihadapi oleh seorang hamba, terlebih ahli sunnah wal jamaah, kita diperintahkan untuk istiqamah sabitun alal hidayah, di atas sunnah ini. Terlebih ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, sebagai penutup majelis kita yang pertama ini, mari kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat tersebarnya dakwah ahli sunnati wal jamaah. Wallahi ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, hadihi min ni'amillah al-azimah, termasuk nikmat Allah yang sangat besar. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Allahu Jalla wa'ala mudahkan di negeri kita ini tegaknya dakwah ahli sunnati wal jamaah. Tegaknya dakwah ahli sunnati wal jamaah. Dan tidak pernah kita menyangka yang seperti ini. Marakiz dakwah ahli sunnati wal jamaah demikian banyak. Markas-markas ahli sunnati wal jamaah demikian banyak. Termasuk juga di tempat ini. Nasallallahu azza wa jal, kita mohon kepada Allah an yubarak, agar diberkahi tempat ini, dirahmati oleh Allah, dijaga oleh Allah min kulli su', dari segala kejelekan. Marakiz dakwah ahli sunnati wal jamaah hampir di setiap tempat, hampir di setiap kota. Dan ahli sunnati wal jamaah terus berbenah, termasuk antum semuanya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mendapatkan nikmat yang sangat besar. Ada masjid, ada markas, ya, yang kita diperintahkan untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Ada pendidikan anak-anak, kita didik anak-anak kita dengan Alkitab wa sunnah, mentarbiah mereka dengan tarbiah salihah yang salihah. Dan di banyak tempat, di banyak markas. Wabillahi taufik. Ribuan anak-anak kita ahlus sunnati wal jamaah, puluhan ribu bahkan. Baik. Di sini berapa santri? Di sini saja. Sampai 600 ada. Anak-anak lo ya. Berapa? Berapa santri di sini? Hah? Baik. 300. Baik, 300 yang kelihatan ya. Ya, enggak kelihatan. Enggak kelihatan itu. 300. Yang tidak kelihatan abinya uminya. Iya kan? 300 abinya uminya berarti ya 1000 ya kan. Belum lagi kakeknya neneknya. Iya kan? Yang enggak kelihatan lagi adiknya, adiknya, kakaknya. Ya. Banyak ikhwan. yakni nikmat yang sangat besar ini. Ini membutuhkan juhud. Setelah kita mohon kepada Allah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah saja yang menjaga. Kita tidak bergantung pada orang fulan wa fulan. Baik, kita tidak bergantung di dalam fasilitas kepada fulan wa fulan. Dakwah ini milik Allah Azza wa Jalla. Kalau hati kita betul-betul istiqomah menggantungkan urusan kita kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan lisan kita pun ini dijaga betul-betul menunjukkan keikhlasan dan juga ketergantungan kita pada Allah, mintanya pada Allah, doa pada Allah. Menempuh asbab agar dakwah itu dijaga. Wallahi, demi Allah, ini nikmat yang sangat besar. Ketika seorang diberi oleh Allah kesibukan untuk setiap hari berpikir bagaimana anak-anak saya hafal Quran. Bukan hanya hafal Quran, tapi akhlaknya baik juga. Bagaimana agar kita memiliki mukarrar yang baik. Pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan umurnya, sesuai dengan akalnya. Bagaimana saya bisa menyampaikan ilmu dengan baik. Dakwah kepada ahli sunnah ke dalam. Belum lagi dakwah keluar. Mendakwai masyarakat. Karena Islam rahmatan lil alamin. Beberapa upaya yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah bersama. Membantu pemerintah untuk menjaga negeri ini dari rongrongan al-khawarij. Kerja bersama. Wahada minal jihad. Mencetak buku, mencetak majalah. Hada minal jihad. Minal jihad. Fisabilillah. Demikian juga memerangi komunisme. Belum lagi mendakwahi tetangga kita. Ila akhirihi. Ini nikmat yang sangat besar, ikhwati fillah, rahiman rahimakumullah. Ratusan ma'ahid ahli sunnah wal jamaah. Dan di sebuah daerah sendiri kita pernah menghitung. Daerah yang kecil, sekelas kabupaten barangkali, tidak begitu luas. Murid santri bisa sampai 7.000, 6.000, 7.000. Anak-anak kecil kita ini. 5.000, 6.000, 7.000. Jika mereka terbina dengan tarbiyah salihah, maka biidnillah azza wa jal akan muncul generasi yang baik, Taifah al-Mansurah. Dan kita menginginkan dakwah ini terus langgeng. Dan sekali lagi, dakwah itu mesti akan menghadapi apa tadi? Fitnah. Fitnah yang demikian banyak. Sebut fitnah-fitnah tadi. Sururiyah, Halabi, Ali Halabi, Ali Hasan Al-Halabi, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Fali Al-Harbi, Yahya Al-Hajuri, Mutalawinin, As-Sa'afiqah. Fitnah-fitnah ini terus dan akan terus. Dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah, menempuh asbab, sebab-sebab agar Allah menjaga dakwah ini. Bukan kita yang menjaga, Allah yang menjaga. Seandainya kita lari dari dakwah, sudah, saya tak ikut-ikutan sudah, tidak mau ngajar, syakabur saja. Islam akan terus dijaga. Hat semua uang-uang saya sini, saya tarik sini. Apakah dakwah ini akan rusak? Hat fasilitas-fasilitas ini untuk saya, hat fadl. Memang dakwah itu yang miliki siapa? Kalau hati kita ini muta'alliqun billahi azza wa jal, bergantung pada Allah azza wa jal, selalu istiqamah, maka akan dijaga. Namun kalau tidak istiqamah, coba apa yang terjadi pada Yahya al-Hajuri? Apa yang terjadi pada Muhammad al-Imam? Tidak istiqamah lisannya, lisannya tidak istiqamah, ucapannya tidak istiqamah, tulisannya tidak istiqamah. Yudafi'u ar-rawafil, membela rawafil, menguatkan mereka. Tidak istiqamah di atas usul ahli sunnah wal jamaah, dicabut nikmat itu. Ya. Dan termasuk usul juga adalah kita memiliki rawabit, hubungan dengan para ulama. Ya. Wabil khusus kibarul ulama, agar kita mengerti fitan, agar kita selamat dari fitnah. Barangkali itu ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada bagian yang pertama ini. Apa yang sedikit ini semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassalawatullahi wassalamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.